Rusia, Jackmania, Wokiholics. Oh, Persija, Jackmania. Yeah. Jack, jangan pernah lelah untuk mendukung. Jack, walau panas hujan mau mendung, gak tahu tanggung nyawa siapa ku korbankan. Demi Persija apapun akan aku lakukan. Coba tanamkan rasa cinta untuk Persija. Kenakan atribut ore ketika di mana saja. Jadikan raja dari mereka para supporter. Ikan bawa kreasi kita yang paling super. Support power super, stadion jadi oren. Terlihat kompak dengan style kita keren. Hari kemarin, sekarang, esok dan selamanya. Hanya Persija di hati tertanam di dalamnya. Jangan bertanya, Persija beri untukmu. Cobalah tanya, ada loyal dalam dirimu. Bertemu bersatu, saling genggam satu tujuan. Hentikan ego untuk Persija di masa depan. We love the Jackmania. Untuk selamanya. We love the Jackmania. We cinta Persija. Yeah, kelihatan ada angel yang cantik-cantik. Yeah, kelihatan ada angel yang lentik-lentik. Asik, asik buat suasana seperti pesta. Jadikan kemenangan hari ini di Jakarta. Serta ringu yel-yel penyemangat. Lupakan letih walau sudah berkeringat. Semangat, semangat, ayo Persija. Semangat, babat dan babat Persija pasti kuat. Telah melekat dua sang macan Mayoran. Tarik tajam buat lawan jadi kedodoran. Kebakaran jenggot karena macan kami lihat. Habisi lawan kocak kacir hingga keluar. Biar, biar jangan ganggu Persija kami. Pulang saja karena ku tahu kau anak mami. Permisi, permisi, macan liar mau lewat. Kalau gak dikasih urusan bisa gawat. Gue lah the Jackmania untuk selamanya. Gue lah the Jackmania hingga tutup usia. Gue lah the Jackmania untuk selamanya. Gue lah the Jackmania, gue cinta Persija.